ويلهو الصلح حيث لا حجة للمدعى مع الإنكار أو السكوت من المدعى عليه فلا يصح الصلح على الإنكار وإن فرض صدق المدعي خلافا للأئمة الثلاثة نعم يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما بدله له في الصلح على الإنكار ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا وسيأتي حكم الظفر فرع يحرم على كل أحد ورس شجر في شارع ولو لأمم النفع للمسلمين كبناء دكة وإن لم يضر فيه ولو لذلك أيضا وإن انتفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء داره ويحل الورس بالمسجد للمسلمين أو ليشرف ريئه بل يكره بسم الله الرحمن الرحيم وعلم أن الصلح جائز مع الإقرار Ini fasal mengenai menjelaskan tentang suluh. Biasanya pada kitab-kitab fikih dibuatkan fasal tersendiri. Namun dalam kitab Fathul Muin ini tidak ada fasal sendiri tapi masuk dalam fasal sebelumnya. Secara umum suluh itu adalah maknanya damai. Yang dimaksud dalam suluh pada bab ini adalah akad yang dengannya diharapkan tidak ada lagi perselisihan di antara dua orang yang sedang bertikai. Urutan akad ini bermula dari misalnya ada dua orang berselisih mengenai urusan utang piutang. Zaid menuduh Umar punya utang kepada dia 10 juta. Lalu Umar pada mulanya mengingkarinya. Lalu oleh Zaid dilaporkan kepada pengadilan. Kemudian di pengadilan diproses. Karena Zaid ini menuduh Umar punya utang, lalu Umar menjawab tidak pernah utang, berarti Zaid adalah mudda'i, Umar adalah mudda'aleh. Mudda'i itu man qawlu yukhaliful asal, mudda'aleh itu man qawlu yuwafiqul asal. Maka dalam pengadilan Zaid diminta bayyinah, al-bayyinah ala man idda'a wal yamin ala man angkara. Kalau Zaid tidak punya bayyinah, maka Umar disumpah. Kalau Umar disumpah tidak mau, maka Zaid disumpah, namanya yamin mardudah. Nah, apabila ternyata Zaid dimenangkan di pengadilan karena punya bayyinah misalnya, atau karena Umar tidak mau bersumpah sehingga Zaid berani bersumpah, atau karena Umar mengaku punya hutang kepada Zaid, maka pengadilan akan memutuskan bahwa Umar punya hutang 10 juta pada Zaid. Namun disunnahkan, dianjurkan bagi hakim yang memutus untuk menawarkan akad suluh, menawarkan akad suluh kepada Zaid dan Umar. Artinya hakim dianjurkan untuk menawarkan agar Zaid itu yang memenangkan perkara memberi keringanan dengan menawarkan suluh, agar supaya di kemudian hari Umar itu tidak menjadi lega atas keputusan itu. Misalnya dengan menawarkan, bagaimana kalau kamu relakan saja separuhnya saja biar Umar bayarnya tidak berat-berat. Oh ya, tidak apa-apa hakim, itu namanya suluh. Atau sudah, bagaimana kalau Umar ini enggak punya uang, gimana kalau diganti dengan sepeda motornya Umar? Umar mau enggak Umar? Iya Pak Hakim, Zaid mau. Oh iya Pak Hakim, itu namanya akad suluh. Diselesaikan sekeluargaan. Dengan demikian Umar menjadi lega dan Zaid sudah mendapatkan haknya. Jadi, dengan demikian akad suluh ini berarti pertama harus didahului oleh khusumah, oleh adanya perselisihan antara dua pihak. Tentu bagaimana mungkin namanya suluh kalau tidak khusumah lebih dulu. Suluh itu didahului oleh pertikaian, baru kemudian didamaikan. Kalau tidak ada pertikaian, ya tidak ada suluh. Ini menurut mazhab Syafi'i yang kita bahas. Yang kedua, suluh itu harus didasarkan atas setelah ada ketetapan hukum, di mana dalam pengadilan tadi salah satunya sudah dinyatakan berhak atas haknya. Kalau dalam contoh tadi ada bayyinah misalnya, maka atau iqrar dari mudda'alih, maka kemudian mudda'i menawarkan suluh kepada mudda'alih. Oleh karena itu suluh ini di sini jaizun, yakni hukum asal jaiz, tapi maksudnya itu ada unsur sunnah, karena wasulhu khair. Ma'al ikrori, didasarkan kepada pengakuan. Kalau tidak ada ikrar tidak bisa. Misalnya Zaid menuduh Umar punya utang 10 juta. Umar menolak, oh enggak punya utang saya. Sudah gini aja sudah, kamu bayar separuhnya saja. Maka tidak sah. Sebelum Umar, sebelum ada keputusan hukum bahwa Umar memang benar-benar punya utang kepada Zaid, baik dengan pengakuan daripada Zaid, ikrar, atau ada bayyinah, atau ada yamin mardudah. Kalau tidak ada ketetapan hukum, nanti kita bahas di belakang, bahwa kalau artinya kalau hukum itu hak tadi masih belum jelas apakah memang benar-benar miliknya Zaid atau bukan, maka tidak boleh ikrar, tidak boleh ada suluh. Misalnya Umar masih mengingkari dan tidak ada bayyinah bagi Zaid, juga tidak ada yamin mardudah, lalu Zaid menawarkan suluh dengan diganti sepeda motor atau dengan bayar separuhnya, maka tidak sah karena belum ada ikrar. Wa huwa ala syai' ghairi mudda'a mu'awadhah. Nah, suluh ini yang tadi dimaksudkan adalah upaya untuk qat'un naza' atau memutus adanya pertikaian supaya dua-duanya itu dapat menerima dengan lapang dada atas keputusan hakim. Itu ada berbagai macam cara. Ada sulhul mu'awadhah, ada hatithah, atau bisa dengan cara meninggalkan hak yang diperoleh oleh pihak yang dimenangkan tetapi diganti oleh barang lain. Nah, kalau begitu maka sejatinya terjadi akad jual beli. Contoh misalnya Zaid tadi menuduh Umar punya uang 10 juta. Zaid punya saksi, Umar tidak punya saksi. Maka hakim memutuskan Umar punya utang kepada Zaid. Selanjutnya Zaid menawarkan, sudah gini Umar, kalau kamu keberatan bayar 10 juta, ganti aja dengan sepeda motor kamu ini. Sebagai gantinya kamu nyawar 10 juta. Ini berarti jaru ala syai' ghairil mudda'. Maka seolah-olah berarti di sini ada terjadi akad mu'awadhah. Seolah-olah Zaid menjual piutangnya yang berupa 10 juta dibeli oleh Umar dengan sepeda motor. Sehingga dalam hal ini terjadi hukum jual beli. Hakikatnya Zaid itu menjual piutangnya 10 juta oleh Umar dibeli dengan sepeda motor. Kalau Umar menerima, oh ya sudah, berarti Zaid penjual, Umar pembeli. Maka sejatinya telah terjadi akad mu'awadhah, yaitu jual beli dalam hal ini. Kama lauqala, sebagaimana berkata seseorang, solahtuka, aku akad suluh kepadamu. Amma, kalau solahtuka mutaadi dengan an atau min itu yang ditinggalkan, yang ba dan ala yang diambil. Solahtuka, aku suluh kepada kamu. Amma tadda'i, dengan meninggalkan apa yang kamu akuinya. Ala hadza saub, dengan mengambil baju ini. Kalau jangan tadi, ba dan ala yang diambil. Solahtuka, aku suluh kepada kamu. Amma tadda'i, dengan meninggalkan apa yang kamu akuinya. Ala hadza saub, dengan mengambil baju ini. Kalau jangan tadi sudah aku meninggalkan utang 10 juta itu, tidak sanggup bayar, gantinya aku ambil sepeda motor kamu ini. Maka dalam praktek seperti ini sejatinya telah terjadi akad jual beli antara Zaid dan Umar, yaitu Umar. Kemudian oleh Zaid dituduh, itu rumah milik saya Umar. Dulu begini ceritanya, Umar mengingkari, tidak punya saya ini. Sampai ke pengadilan, berarti di sini Zaid adalah kharij atau mudda'i, Umar ada dakhil atau mudda'aleh. Kemudian bawa ke pengadilan, dulu begini ceritanya, Umar mengingkari, tidak punya saya ini. Sampai ke pengadilan, berarti di sini Zaid adalah kharij atau mudda'i, Umar ada dakhil atau mudda'aleh. Kemudian bawa ke pengadilan, ditukar dengan mobil. Oleh karena itu tadi saya sebutkan syarat daripada suluh harus ada keputusan hukum dulu bahwa ditetapkan rumah itu milik Zaid, baru diganti namanya atau dengan ikrar atau lainnya. Nah, maka kalau masih ingkar, masih belum mengakui dan belum ada keputusan hukum, Umar masih ngotot miliknya dia, Zaid tidak bisa mendatangkan saksi, maka tidak bisa suluh karena apa yang mau dijual, karena masih belum menjadi miliknya Zaid. Setelah diputuskan itu milik Zaid, baru Zaid menawarkan diganti dengan mobil. Berarti seolah-olah Zaid di sini akad suluh dengan Umar, meninggalkan rumah yang menjadi haknya karena dimenangkan dalam pengadilan tadi, kemudian mengambil sepeda mobil sebagai gantinya. Dengan demikian diharapkan antara Zaid dan Umar sudah tidak ada lagi perselisihan, tidak ada unek-unek lagi, meskipun Zaid yang memenangkan perkaranya. Oleh karenanya falau hukmul bai, dalam praktek tadi akan berlaku hukum-hukum jual beli yang mulai dari khiyar majlis, khiyar syarat, ada ab sudah dikembalikan, bahkan ada suf'a dan sebagainya. Karena hakikatnya dalam contoh tadi berarti Zaid menjual rumah kepada Umar dibeli dengan mobilnya, atau menjual piutang 10 juta dengan sepeda motornya. Ini berarti akad suluh dengan meninggalkan benda yang diperkarakan dan dimenangkan oleh satu pihak mengambil barang lain. Wala ba'dil mudda'i mudda'a, dan juga terkadang akad suluh itu berlaku dengan mengambil sebagian objek benda yang diperselisihkan. Kalau begitu ibro'un ingkana dainan, kalau benda yang diperselisihkan itu berupa den, ya berarti sejatinya pihak pertama membebaskan sebagiannya. Misalnya begini, Zaid menuduh Umar punya utang 10 juta. Sampai ke pengadilan, Umar Zaid menang karena Zaid punya saksi misalnya, atau Umar mengakui, maka hakim menetapkan Umar punya utang 10 juta. Kemudian hakim menawarkan untuk suluh, Zaid mau menerima, ya sudah, kalau begitu kamu bayar separuhnya saja. Jadi Umar, saya kasihan sama kamu, tidak perlu bayar semuanya, bayar separuhnya saja. Maka namanya juga suluh gini, artinya Zaid membebaskan sebagian daripada utang. Yang seharusnya Umar itu membayar 10 juta, maka Umar hanya membayar 5 juta. Ini berarti ibro, berarti hakikatnya Zaid membebaskan haknya 10 juta, hanya mengambil separuhnya saja. Atau juga bisa hatithoh, atau tidak ibro tapi dipotong. Misalnya Zaid sama Umar berselisih tentang rumah. Berarti hakikatnya Zaid membebaskan haknya 10 juta, hanya mengambil separuhnya saja. Atau juga bisa hatithoh, atau tidak ibro tapi dipotong. Misalnya Zaid sama Umar berselisih tentang rumah. Baharatul Mufisa bin Ijarah wa darul sunnah yal i'arah. Jadi berbagai macam. Caranya bisa dengan cara baik, bisa ibro, bisa hibah, bisa dengan i'arah, bisa dengan ijarah. Yang penting ya kemudian pihak yang memenangkan perkara itu mengalah dengan mengambil sebagian atau dengan mengambil yang lainnya. Walau lam yakul al-mudda'i abra'tu zimmataka lam yadurra. Dalam contoh di atas seperti tadi Zaid mengambil hutang separuhnya saja. Jadi bersisi hutang 10 juta lalu Zaid sudah kalau gitu saya suluk separuhnya saja. Umpama dia tidak mengatakan abra'tu zimmataka, aku bebaskan tanggungan, sudah cukup karena kalimat shalah tuka tadi sudah mewakilinya. Dengan demikian pihak Umar hanya wajib membayar separuhnya saja dan otomatis untuk yang separuhnya dianggap bebas karena dengan suluh tadi. Wayalhu as-sulhu haitsu la hujjata lil mudda'i ma'al inkar aw as-sukut minal mudda'ale. Ini pengecualian dari tadi ma'al ikrar. Jadi as-sulhu jaizun ma'al ikrari. Oleh karena itu akad suluh menjadi tidak sah, tidak berlaku sekira haitsu la hujjata lil mudda'i, sekira tidak ada hujjah bagi mudda'i, bagi Zaid, ma'al ingkar serta tetap mengingkarinya mudda'ale. Artinya selama tidak ada keputusan yang dapat memenangkan mudda'i. Awis sukut minal mudda'ale, atau mudda'ale tidak diam dari mudda'ale. Oleh karenanya fala yasihu as-suluh 'alal ingkar, maka tidak sah suluh yang masih dalam keadaan didasarkan kepada ingkar. Maksudnya selama tidak ada keputusan hukum dari pengadilan yang memenangkan pihak mudda'i, maka tidak boleh bagi mudda'i untuk menawarkan akad suluh karena barang yang diperselisihkan belum diputuskan menjadi miliknya mudda'i. Baru kalau sudah ada ketetapan hukum baru diperbolehkan akad suluh, baik dengan cara ibro, dengan cara jual beli seperti tadi, atau dengan cara ijarah juga bisa. Sudah rumah kamu itu kamu tempati ya selama 3 tahun ganti saya uang sekian, boleh begitu. Wa in furido sidkul mudda'i, meskipun dimungkinkan mudda'i itu dalam kan pihak yang benar. Maksudnya begini, misalnya tadi kan disebutkan kalau selama belum ada ketetapan hukum dari pengadilan yang menyatakan bahwa barang yang diperselisihkan itu adalah milik mudda'i, maka tidak boleh untuk diajukan suluh karena masih belum positif miliknya mudda'i. Meskipun pihak mudda'i itu memang ada pada pihak yang benar. Misalnya Zaid jelas tahu bahwa Umar itu punya utang kepada dia. Jelas sudah. Umar ini yang memang pembohong. Ditagih enggak mau nyaur, ditagih enggak ngaku. Berkali-kali enggak ngaku. Lalu kemudian kepegelen Zaid, sudah gini aja Umar. Bayaran separuh ae wis. Bayaran seprapati ae wis. Kok Umar mau? Padahal Umar tadi kan belum mengakuinya atau belum diajukan ke pengadilan. Meskipun seperti itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Khilafan lil a'immati as-salasah. Kecuali bagi pendapat imam yang 3 yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Kalau gitu maka boleh. Misalnya rumah itu miliknya Zaid, jelas sudah dikosop oleh Umar, tapi begitu diminta Umar mengingkarinya. Akhirnya Zaid menawarkan wis tak ijoli montor iki wis. Kok Umar mau? Menurut mazhab 3 tadi sah, tidak apa-apa suluh itu meskipun tidak ada ikrar. Tapi kalau menurut Syafi'i tidak sah selama belum ada ketetapan hukum. Namun demikian, na'am yajuzu lil mudda'i al-muhiq ayakhudha ma badhala lahu fi sulhi al-inkar. Hanya saja, meskipun tidak sah indah Syafi'i, dalam contoh tadi Umar ditagih nyaur utang 10 juta enggak mau nyaur. Dan tidak mengaku, enggak saya enggak punya utang sama kamu. Wis bareng separuh ae wis. Kok Umar mau? Bagaimana boleh enggak menerima ini? Padahal dia kan benar-benar punya utang dan sulh, tidak sah suluhnya. Meskipun tidak sah suluhnya, tetapi andai kata dia mau Umar tadi memberikan separuhnya, ya boleh diambil sama Zaid karena memang itu haknya Zaid. Kenapa? Karena memang ini memang Umar punya utang kepada Zaid. Artinya yang diterima tidak haram meskipun suluhnya tidak sah indah Syafi'i. Bahkan apabila yang diterima itu berkaitan benda lain boleh, tapi dengan menurut tertib di dalam cara zufru. Summa in waqa'a bi ghairi mudda'an bih. Kemudian apabila tawil panjang. Kemudian apabila yang diambil itu bukan objek yang diperselisihkan, contoh tadi Zaid menuduh Umar bahwa rumah yang ditempati Umar miliknya Zaid. Umar mengingkarinya. Berkali-kali mengingkarinya. Tidak sampai ke pengadilan, akhirnya Zaid mengambil kompromi. Dah gini aja ya apa kalau Umar, kalau rumah kamu tak ijoli mobil saya ini. Kok mau Umar? Ini berarti jaro alam ghairi mudda'an bih. Apakah boleh atau tidak? Kalau begitu, kalau memang itu satu-satunya cara untuk, maka ingka kana dhafiran wa sa'idhu mudhfuri, maka ini berarti salah satu daripada upayanya sahibul haq untuk dhufru. Dhufru itu memperoleh haknya, mendapatkan haknya. Nah, cara seperti ini diperkenankan, nanti akan dibahas dalam bab dhufru. Intinya di sana akan dibahas bahwa dalam rangka seorang untuk memperoleh haknya itu diperbolehkan dengan segala macam upaya untuk mendapat haknya, meskipun dengan merampas barang yang yang ada pada orang punya utang. Misalnya begini, Umar punya utang kepada Zaid beras 10 ton. Ditagih berkali-kali tidak mau. Asalkan Zaid mengakui dia punya utang, maka Zaid ini boleh untuk mengambil sendiri barang miliknya Umar dalam rangka mengambil haknya, namanya dhufru. Umar bayar, kamu punya utang saya beras 1 ton, tidak mau bayar, asal dia mengakui. Padahal di gudangnya ada beras 1 ton. Maka Zaid boleh ngambil sendiri beras di gudangnya 1 ton dalam rangka untuk mendapatkan haknya. Bahkan meskipun dan merusak kuncinya pun tidak apa-apa. Meskipun tidak lapor pada badan juga tidak apa-apa, karena itu mendapatkan haknya. Kalau mengambil barang lain boleh, utangnya beras, dia tidak punya beras, punya sepeda motor, dirampas sepedanya boleh. Tapi bukan untuk dimiliki, dirampas sepedanya untuk dijual. Nah, hasil penjualan tadi sebagai ganti beras 10 ton itu, namanya zufru. Nah, dengan demikian ini meskipun suluhnya tidak sah, cara tadi dianggap yang diterima itu halal karena ini bagian daripada cara zufru. Nanti kita bahas pada babnya dalam bab dakwah al-bayyinah di belakang.